abdi fidzunubi ala rajail afwi. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah, baiklah kita lanjutkan pengajian kita. Pada malam Sabtu yang lalu kita telah menyelesaikan makalah yang ke-15, sekarang memasuki makalah yang ke-16. Wal makalatus sadisata asyrata, utawi makalah kang kaping 16. Makalah yang ke-16 iku kola dawuh sapa Yahya bin Mu'ad, Yahya bin Mu'ad rahimahullah, ya. Seorang ulama besar, waliullah, Yahya bin Mu'ad. Beliau mengatakan, min a'zamil ikhtirari, iku setengah sangking luweh agung-agunge kebujuk, ya, tertipu, ya. Ya, merupakan tipuan yang paling agung dirasakan oleh seseorang, ya. Endi mungguh ingsun iku atamadi netepi, ya, pidzunubi ing dalam piro-piro dosa ala rojail afwi ing atase ngarep-ngarep pangapura, ya. Termasuk, ya, tipuan yang paling agung dirasakan oleh seseorang menurut beliau yaitu ada orang yang terus-menerus melakukan dosa-dosa, ya, terus-menerus melakukan dosa dan dia mengharapkan ampunan, tapi min ghairi nadamatin ora kelawan ketun, ora kelawan menyesal, ya. Orang yang terus-menerus berbuat dosa dia mengharapkan ampunan dari Allah, tapi dia tidak menyesal, tidak menyesali perbuatan dosa itu, tapi dia berharap ampunan Tuhan. Mungkin dia mengatakan bahwa Allah itu kan Maha Pengampun, ya, siapapun berdosa toh Allah itu Maha Pengampun. Dia mengharapkan ampunan Tuhan karena menganggap Tuhan itu Maha Pengampun, tapi terus-menerus dia itu tidak pernah menyesali perbuatannya, tidak pernah bertaubat. Nah, ini namanya orang yang tertipu, ditipu oleh setan, ditipu oleh nafsunya sendiri, ya. Memang benar Allah itu Maha Pengampun, tapi tidak boleh untuk main-main seperti itu. Tidak boleh kemudian dengan alasan Allah itu Maha Pemaaf, tidak apa-apa, walaupun saya berbuat dosa, toh ampunan Tuhan itu lebih besar dari dosa saya. Rahmat Allah itu Maha Agung, ya, Allah memaafkan dosa siapapun yang dikehendaki. Dia ngelamun seperti itu, ya. Terus menerus dia berbuat dosa, berbuat dosa, ya, al-mulazamah, ayil mulazamah, terus menerus dia itu berbuat dosa, ya, sambil mengatakan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Itu orang namanya orang yang sedang tertipu, ditipu oleh hawa nafsunya karena terlalu berani terhadap Tuhan. Ayil istirahi tegese kendel, keman, kemandel, ya, kemandel itu kemendel ya. Jadi orang Jawa mengatakan kemendel itu, kemendel itu, wah dia terlalu berani itu ya, terlalu berani kepada Tuhan. Kan agama kita itu kan membuat sudah ada aturan ya, kita tidak boleh melakukan begini begini begini, dosa dosa dosa maksiat, ini dilarang, ini dilarang, dilarang. Di samping ini diperintah, diperintah, perintah, ada lagi yang dilarang, dilarang, dilarang. Jadi agama kita itu isinya perintah dan larangan, kan ini ya. Sing diperintah lakonono, sing dicegah domono. Mestinya kan begitu. Ya. Yang diperintah kerjakan dengan baik, yang dilarang jauhi jauh-jauh. Itu namanya taat, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu memang benar Allah itu Maha Pemaaf. Juga sangat berat, gitu ya. Nabi ibadi, ya, sampaikan kepada para hamba wahai Muhammad, ya, bahwa aku adalah Zat yang Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Tapi di samping itu, wa inna azabi azabun alim. Ya, siksaku adalah siksa yang amat pedih. Jadi gandeng. Di samping Allah itu Maha Kasih, Maha Penyayang, ya, tapi Allah itu juga Maha Penyiksa. Ini harus hati-hati. Maka ayat ini menunjukkan bahwa kita itu diperintah supaya rojak dan khauf. Rojak itu artinya kita memang berharap diampuni dosa kita, Allah itu Maha Pengampun. Tapi di samping itu juga harus khauf. Ya, harus takut karena Allah itu Maha Penyiksa, kan gitu. Maka dalam Asmaul Husna yang kita baca tadi itu kan ada memang ya Rahman ya Rahim, tapi di sana ada ya Muntakim. Allah itu Maha Menyiksa, kayak gitu. Di samping Allah itu Maha Penyayang, tapi Allah juga Maha Menyiksa. Maka harus hati-hati. Orang mukmin itu harus ada di antara keduanya, gitu ya. Ya takut, ya berharap, tapi juga takut. Gitu. Ini sehingga kita itu sedang-sedang ya di dalam menjalani kehidupan sikap kita, yaitu kita memang berharap akan ampun Allah, tapi juga harus hati-hati, jangan sampai kita melanggar. Itu memang tuntunan Islam begitu. Kita tidak boleh terlalu berharap, ya tak? Karena orang yang terlalu berharap itu menjadi sembrono, ya. Tapi juga tidak boleh terlalu takut. Kalau orang itu terlalu takut, bisa putus asa. Maka sikap tengah-tengah, ya, iktidal, pertengahan antara khauf dan roja, itulah yang dikehendaki oleh agama kita. Jadi kita harus hati-hati, itu ya, harus hati-hati. Kalau kita melewati sebuah jalan, ya, naik kendaraan, bisa pakai mobil ya, ada tikungan itu menggok ke kiri, mesti oleh juru jalan, itu jalan ini miring, dimiringkan, miringnya adalah yang sebelah kanan, yang jadi sebelah kanan lebih tinggi itu, jadi kalau menggoknya ke kiri itu yang lebih tinggi sebelah kanan. Kalau yang menggoknya ke kiri tapi yang sebelah kanan itu yang rendah, masuk jurang gitu. Jadi dengan demikian harus hati-hati. Kalau menggoknya ke kanan pasti yang sebelah kiri itu yang lebih tinggi gitu. Jadi dengan demikian kendaraan itu akan stabil gitu. Maka di dalam menjalani kehidupan di dunia ini pun juga demikian. Jadi kita harus hati-hati, tapi di samping itu kita harus berharap, gitu ya. Ada orang yang tertipu dengan tadi itu, Allah itu kan maha pengampun, maha pemaaf, tapi dia terus menerus dosa. Lah itu namanya orang tertipu ya. Ayil istira, ya, terlalu berani. Allahu Taala maring Gusti Allah Taala, ya. Indi munggu esun iku atamati netepi fitunubi ala rojakil api. Ya, dia terus menerus berbuat dosa, mengharapkan ampunan Tuhan. Aima aroja imahwi dunubihi tegese serta ngarep-ngarep dan lebur biro-biro dosanya. Dia berharap dosa saya begitu banyak. Ya, Allah itu kan Maha Pengampun. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa saya karena Allah itu Maha Pengampun. Begitu terus menerus min ghairi nadamatin, saking ora kelawan getun. Mestinya orang bertobat itu kan harus menyesal. Ya. Seperti taubatnya Nabi Adam nenek moyang kita dulu ya. Nabi Adam setelah dikeluarkan dari surga, diusir ya, diturunkan ke bumi ini. Betapa menyesalnya Nabi Adam itu dan Ibu Hawa ya. Dari surga yang begitu nikmat diturunkan ke bumi yang mengerikan ini, menangis sampai 200 tahun kata Imam Ghazali ya. Sampai 200 tahun itu menangis menyesal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nabi Adam itu tobatnya yang pertama adalah mengakui salah ya, kemudian yang kedua menyesal gitu ya, menyesal dan mengakui salah, dua ya. Rabbana zalamna anfusana, itu namanya pengakuan. Saya mengaku ya Allah, saya telah berbuat dosa, telah berbuat zalim terhadap diri saya sendiri ya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, ini setelah mengakui kemudian menyesal dan mohon maaf pada Allah. Jadi syarat daripada tobat itu kalau berdasarkan ayat ini kata para ulama, orang itu tobatnya sebetulnya sudah sah. Jadi ada orang dosa, kemudian dia itu mengakui salah, kemudian dia menyesal. Dua ini ya, itu sudah sah tobatnya. Tapi menurut para alim ulama, dua itu harus ditambah dua lagi. Ya, ya. Dasarnya apa kalau ditambah dua? Dasarnya yaitu memahami ayat itu, gitu ya. Jadi yang dua itu nas Al-Quran jelas, karena Allah menceritakan Nabi Adam itu tobatnya dengan dua ini. Satu mengakui salah, yang kedua mohon maaf, menyesal, gitu ya, mohon maaf itu. Nah ini, nah kita harus ditambah dua, yaitu yang pertama ikhlas. Ikhlas itu artinya berhenti, jangan mengulangi lagi. Ya. Kemudian al-azmu. Al-azmu itu bertekad tidak akan selamanya, tidak akan kembali. Jadi di samping berhenti mencabut dosa itu, jadi umpama ngomong keliru dicabut. Sudah saya cabut kembali itu namanya ikhlas. Nah, setelah itu tekad saya tidak akan mengulangi lagi. Maka syarat tobat itu paling tidak ada tiga. Yaitu yang pertama menyesal ya, yang kedua mengakui kesalahan, kemudian yang ketiga al-azmu, yaitu bertekad tidak akan mengulangi lagi. Itu kalau berdosa kepada Allah ya. Kalau berdosa kepada sesama manusia makhluk, itu namanya dolim terhadap orang lain, harus ditambah satu, mungkin berupa uang, harta benda. Kalau nyolong ya harus dikembalikan ya. Ya, kalau korupsi harus mengembalikan itu uang yang dikorupsi itu, karena ini dosa kepada manusia. Allah tidak akan memaafkan karena itu dosanya bukan pada Allah tapi kepada rakyat gitu ya. Nah, kalau itu berupa kesalahan kehormatan harus minta maaf gitu ya. Itu kalau dosa kepada manusia ditambah satu, berarti ada empat. Kalau dosa kepada Allah cukup tiga, dosa kepada manusia harus empat, ditambah satu. Ya. Nah ini berarti tambahan tadi itu dari para ulama adalah berdasarkan istinbat. Kalau yang dua itu berdasarkan ayat, memang Allah menceritakan Nabi Adam bagaimana bertobat, ya. Yang dua adalah pemahaman, istinbat hukum daripada Al-Quran itu. Ya. Kemudian ayil istirah, ya, ay ma'arojai mahwi dunubihi. Ada orang yang terus-menerus berharap diampuni dosanya, tapi dia temah tidak menyesal, tidak bertaubat, terus-menerus berdosa. Itu namanya maghrur, orang yang tertipu, ditipu oleh hawa nafsunya sendiri. Ya. Mestinya harus menyesal. Min ghairi nadamatin, saking ora kelawan getun menyesal. Ya. Ae taubatin tegese tobat, minha saking dunu. Minha saking itu. Kalau kita kembali kepada cerita Nabi Adam tadi itu, apa sih dosa Nabi Adam itu? Cuma satu. Ya. Satu, dan itu pun kita tidak boleh mengatakan bahwa Nabi Adam itu dosa. Ya, katakanlah karena Nabi itu kan maksum, ya, khilaf, begitu hanya khilaf saja. Karena dilupakan oleh setan, itu ya. Nah, hanya lupa. Mestinya itu makanan buah surga itu dilarang dia makan. Mendekat saja tidak boleh, malah makan katanya. Cuma satu itu saja. Ya. Dosa yang ditimbulkan oleh nafsu ingin, keinginan. Itulah memang manusia itu sifatnya rakus, ya. Rakus itu manusia. Ya. Sudah diberikan oleh Allah isi surga itu, disuruh menikmati semuanya. Semua silakan dimakan. Ya. Dimakan, diminum segala kenikmatan surga ini, hanya satu yang dilarang. Sing siji dipangan pisan. Itulah namanya manusia itu. Ya. Lah kita harus hati-hati. Itu. Dan kenyataan sekarang ini kan begitu, ya. Manusia bersifat rakus gitu, ya. Wah. Ing atase sing dipangan mek sak piring ae dewangi korupsi bermiliar-miliar, berjuta-juta. Numpuk-numpuk harta. Padahal yang dibutuhkan cuma berapa itu untuk hidup ini. Itu namanya manusia itu rakus, ya. Yang halal itu jauh lebih banyak, justru yang haram yang diracang itu mahal lagi. Mabuk misalnya, kan minuman keras itu mahal harganya dibanding dengan susu, air yang jernih, kan murah itu, ya. Kok milih yang mahal dan memabukkan lagi. Itulah namanya manusia yang rakus seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya, ya, ay taubatin minha wa tawaqqul qurbi. Itu yang pertama, ya, makalah yang pertama, ya, yaitu dinamakan orang yang tertipu besar kalau orang itu terus-menerus berbuat dosa dan dia selalu berharap diampuni dosanya tanpa menyesal atau tobat. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tawaqqul qurbi minallahi ta'ala bi ghairi ta'atin. Ya. Ini yang kedua, ya. Wa tawaqqul qurbi lan ngarep-ngarep parek maring Allah. Ya. Ada orang berharap dia itu dekat dengan Tuhan. Ya. Qurbi wa tawaqqul qurbi lan ngarep-ngarep parek minallahi ta'ala maring Gusti Allah Ta'ala. Min itu diberikan makna ilah, ya. Ya, ada orang yang berharap dekat dengan Allah, tapi bilairi to'atin, ora kelawan to'at, gitu. Tidak sholat, tidak apa, ya, dia itu berharap dekat dengan Allah. Dia mengatakan bahwa saya telah dekat dengan Allah, karena Allah itu ada di mana-mana, gitu. Ya, alasannya begitu, ya. Tuhan itu kan, ya, ada di segala zaman. dan di mana-mana. Kalau kita tadi membaca bacaan La ilaha illallah, ya al-mawjudu fi kulli zaman, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan Allah itu wujud kapan saja, tidak ada batas waktunya sampai kapan saja. Itu memang betul. Allah itu tidak akan musnah, Allah tidak akan mati. Ya, selamanya Allah itu ada, ya. Selalu eksis. Allah tidak pernah hilang, ya. Kemudian la ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah, ya, selain Allah, dan Allah itu disembah di mana-mana. Segala tempat di situ ada Allah. Seluruh makhluk ini menyembah Allah kecuali orang kafir. Seluruh langit, bumi dan isinya menyembah Allah. Hanya orang kafir yang tidak. Nah, ya. Jadi Allah itu di mana-mana memang ada disembah. Tapi jangan kemudian oleh karena Allah di mana-mana ada, kok enggak sholat. Nah, gitu ya. Ya, sholat, tidak taat kepada Allah. Dia merasa dekat dengan Tuhan, saya sudah makrifat. Karena ini banyak orang yang istilahnya itu ingin enaknya sendiri, ya, katanya mencari jalan pintas, walaupun tidak sembahyang tidak apa-apa, yang penting sudah ketemu dengan Tuhan. Bohong itu, ya. Jadi itu orang yang diapusi oleh setan. Ya, memang betul Tuhan itu maha dekat, di mana-mana, di sini dekat Allah itu, bahkan akrabu, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita, kan gitu. Tapi ada syariat, Allah telah memerintahkan kita sholat, dan sholat itu diberikan tuntunannya begitu. Ya, ini ada orang mengaku sudah dekat dengan Tuhan tapi tidak sholat, bohong, gitu ya. Ya, sama dengan tertipu tadi itu, ya, ditipu oleh setan, ya. Wa tawakkul qurbi lan ngarep-ngarep parek maring Allah ai intidaru husulil martabat, tegese nganti-nganti hasil derajat. Ya, orang yang dekat dengan Allah itu ada tingkatan-tingkatan, ya, tingkatan kerohanian. Ya, itu ada yang jauh, ada yang agak jauh, ada yang agak dekat, ada yang dekat, bahkan ada yang sudah sampai, kan gitu, ya. Di dalam ilmu tasawuf itu adalah para wali itu sudah tingkatannya tingkatan wusul, sudah sampai. Jadi umpama orang berangkat itu, ya, kita ini sedang berangkat al-murid, murid, orang yang mengharapkan ridha Allah. Salik itu orang yang sedang menempuh perjalanan rohani, perjalanan spiritual, ya, istilahnya begitu, menuju kepada Allah. Itu ada yang sudah sampai, namanya al-wusul, yaitu para wali. Lah, ini ada orang yang mengharapkan sudah sampai kepada Tuhan tapi tidak melalui taat tadi itu. Itu namanya bohong juga, ya. Ya. Jadi harus melalui perintah Allah. Ya. Dalam sebuah hadis kursi dinyatakan yang artinya apabila hambaku, ya, terus-menerus menjalankan kewajiban-kewajiban kepadaku, maka dia itu adalah orang yang dekat kepadaku, kan gitu, ya. Ya, mata qarraba ilayya 'abdi, ya ta? Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku, ya, kecuali dengan kewajiban-kewajiban. Sholat lima waktunya dikerjakan dengan baik. Itu untuk mendekatkan diri pada Allah, gitu. Kemudian itu yang wajib, ya. Nah, apabila orang itu terus-menerus menjalankan yang sunnah-sunnah, bukan hanya mendapatkan dekat dengan Allah, tapi mendapatkan mahabbah Allah, ya. Jadi orang itu dicintai oleh Allah, ya. Jadi kalau kita mengerjakan kewajiban perintah Allah, kita berarti mendekat pada Allah. Kalau kita mengerjakan yang sunnah, berarti kita akan mendapatkan mahabbah Allah. Jadi bukan hanya dekat, ya. Jadi kalau ada orang yang tidak mengerjakan kewajiban perintah Allah, kemudian dia mengaku bisa mendekat pada Allah, bohong, kebohongan itu ya. Jadi bighairi ta'atin, tanpa taat ya. Bal bitaktili, balik kelawan nyubungakan. Dia sedang enak-enakan ya, enak-enakan, tidak sholat, tidak pernah membayar zakat, tidak pernah ikut ngaji, dia merasa dekat dengan Tuhan. Itu adalah kebohongan. Itu ya. Sekarang ini ada aliran-aliran sesat ya, kita harus hati-hati para bapak ibu ya, yaitu aliran-aliran yang sudah keluar dari syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kita harus hati-hati. Ada orang yang ngaku jadi wali tapi dia dengan santri-santrinya tidak pernah sholat, hanya puasa saja, puasa terus menerus. Ada ya di Kepanjen itu ya. Ini aliran sesat ya. Jadi puasa terus tanpa sholat. Kemudian wantidoru, itu yang kedua ya. Yang kedua yaitu mengharapkan dekat dengan Allah tapi tanpa taat. Itu adalah termasuk penipuan ya. Jadi penipuan, dia ditipu ya. Kemudian wantidoru zar'il jannati, lan nganti-nganti, nunggu-nunggu ya, tanduran swarga ya. Dia menunggu berhasil nanti itu tanaman surga, tapi bibadrin nari, lawan nyebar wiji neraka, katanya gitu ya. Ini kata-kata mutiara. Mengharapkan hasil nanti di surga, tapi yang ditanam ini tanamannya itu, bibitnya itu bibit neraka gitu. Kan mustahil itu ya. Menanam apa namanya, ingin dia itu panen jagung tapi yang ditanam itu pohon duri ya, mustahil ya. Jadi mestinya kalau mengharapkan tanaman surga, maka yang bibitnya yang ditanam itu harus bibit surga juga gitu. Nah, kita ingat hadis apa namanya, Isra Mi'raj ya, ketika junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pulang lagi ke bumi setelah sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, pulang ke bumi ya. Di langit nomor 7 itu kan ketemu Nabi Ibrahim ya, kan? Ketemu dengan Nabi Ibrahim. Apa komentar Nabi Ibrahim di samping marhaban bi ibni saleh wa nabi saleh? Nabi Ibrahim itu cuma kirim salam. Hai Muhammad, tolong salam saya disampaikan kepada umatmu. Napa Mbah? Ya, umatmu supaya sing akeh nandur tanduran swarga, kan gitu. Itu pesannya Nabi Ibrahimnya. Kan Nabi kita itu masih keturunan dari nabi-nabi ya, dan dari Nabi Ibrahim ya, ada Nabi kita ya. Itu ketemu di langit yang 7, Nabi Ibrahim itu pesan supaya umatmu banyak-banyak menanam tanaman surga kan itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa itu ya Mbah Ibrahim, tanaman surga itu apa? Gitu. Beliau menjawab yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Berarti zikir. Jadi zikir itu sama dengan menanam tanaman surga kan itu. Zikir itu ya. Ya. Ya, ini ada orang yang menginginkan nanti itu di surga dia itu panen gitu ya dengan tanaman surga. Tapi yang ditanam itu bibitnya kok bukan bibit surga gitu. Bibit neraka kayak gitu. Itu orang tertipu lagi ya. Wantidaru zar'il jannah bibadril, bibadrinar ya. ay entidharu na'imil jannati tegese nganti-nganti nikmat swarga, tapi bifik lil ma'asi kelawan penggawe biro-biro maksiat. Ingin masuk surga tapi dosa terus tadi itu mana mungkin. Gitu. Bifik lil ma'asi. Ya, itu yang ketiga ya, yang ketiga itu. Nah, jadi orang yang ingin menikmati surga itu harus banyak-banyak ya menanam tanaman surga ya, atau berbuat kebaikan-kebaikan ya, nanti akan diperoleh di surga ya. Para bapak ibu, sebagai orang mukmin kita wajib percaya iman tentang adanya nikmat surga. Barang siapa yang tidak percaya, dia tidak akan masuk surga ya. Kita juga wajib percaya bahwa neraka itu ada. Orang yang tidak percaya pada neraka justru nanti akan masuk neraka gitu ya. Maka tidak ada orang mukmin yang tidak percaya itu. Orang yang tidak percaya itu orang kafir namanya, orang kafir ya. Maka orang kafir itu nanti tidak bisa masuk surga dan mereka akan masuk neraka. Ketika neraka itu sudah ada di hadapannya, mereka ngelamun. Wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada saat itu orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya, alangkah baiknya andai kata saya itu dulu jadi debu, katanya. Itu orang kafir ya. Ya. Sebab apa? Debu, tanah, tidak akan masuk neraka. Orang kafir masuk neraka. Maka mereka tinggal menyesal. Alangkah baiknya andai kata saya dulu itu jadi debu bukan manusia, katanya. Itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi orang kafir itu nanti begitu. Wa qalal kafiru ya laitani kuntu turoba. Dalam Al-Quran. Ya, mereka karena tidak akan masuk surga. Ya. Kemudian yang keempat, wa talabu daril muti'in bil ma'asi. Ini hanya berbeda kalimat saja tapi maknanya sama ya. Wa talabu daril muti'ina lan golek ya, mencari desa utawa negara. Dar itu maknanya luas ya. Di dalam kamus itu dar itu ada bermakna rumah, ya, tempat tinggal. Ada juga negeri, itu namanya juga dar ya. Di sini ya, wa talabu daril muti'in, mencari negeri atau tempat orang-orang yang taat itu surga ya. Tapi bil ma'asi, kelawan biro-biro penggawe maksiat. Jadi kalimatnya berbeda tapi maknanya sama. Ayat talabu dukhulil jannati tegese amrih, golek mencari melebu swarga tapi min ghairi tariqiha, saking ora kelawan dalane jannah. Ya, surga itu jalannya di sini siratal mustaqim. Ya, sudah ada jalannya itu lurus. Kok menggo ke sana? Ya enggak akan sampai di surga. Kan gitu ya. Jadi orang yang ngelamun tadi itu ya, ingin dia itu masuk surga sebagai orang-orang yang taat, tapi tidak lewat di jalannya itu, bukan jalan orang yang taat. Ayatolabu dukhulil jannati tegese golek melebu swarga min ghairi tariqiha, saking ora kelawan dalane jannah. Bal balik bimukhalafati amrillahi ta'ala, kelawan nulayani perintah Allah ta'ala ya. Ya Allah telah membuat surga, ini jalannya menuju surga, lewat sini ya. Ternyata dia tidak lewat situ, tidak sesuai dengan perintah Allah, dan tidak sampai ke sana gitu ya. Nah, sedang orang yang mau menuju suatu tempat aja harus lewat jalannya. Ingin ke Surabaya kok ke selatan ya, tidak sampai Surabaya tapi sampai ke Pandeglang ya, sampai Blitar, itu kan salah jalan. Itu ke surga juga begitu, harus melewati siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Qala ta'ala dawuh sapa Allah ta'ala, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Angin pastine bakal den bales sira kabeh, ya. Ma ing barang kuntum kang ana sira kabeh ku ta'maluna padha amal sira kabeh. Jadi nanti yang dibalas oleh Allah itu adalah, ya, apabila kamu beramal, gitu. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Jadi amal ini bukan nganggur gitu ya. Kau pengen melebus surga gak sembahyang, oh ya tidak bisa. Jadi yang dibalas itu adalah amalnya. Ya. Wantidor itu yang kelima ya. Kemudian berikutnya lagi, wantidorul jaza ilan ngarep-ngarep, nunggu-nunggu wales pembalasan. Bil khisoli kelaman perkoro, allati tu'addi kang bisa nekaake apa khisol ila rohati maring kepenak. Kepengen enak tapi biwairi amalin loro kelawan amal. Jadi maknanya sama tapi berbeda apa namanya susunan katanya ya. Jadi ada orang tanpa beramal tapi ingin masuk surga ya. Jadi nanti orang masuk surga itu harus membawa amal. Orang akan masuk mall aja ya harus bawa uang, masuk mall itu, masuk ke MOG. Kalau masuknya mungkin boleh, tidak pakai kartis. Tapi setelah di dalam, apa bisa beli? Gak gawa duit, gak gawa apa? Ya mik meringis toh. Masuk mall itu, apalagi masuk surga, ya. Jadi harus bawa, ya, harus bawa banyak uang, gitu. Jadi pahala-pahala tadi itu. Allati tu'ati ila rohat bi ghairi amali, ya. Solihin amal kang soleh yusilu kang bisa nekake opo amal ila zalika maring kono rohat ya. Jadi orang maksud surga itu tidak bisa enak-enak ya. Surga itu bukan gratis, jadi tidak ada gratis, itu tidak ada, harus dibeli, yaitu dengan amal yang soleh. Kemudian yang terakhir, yang keenam, wat tamanni lan angen-angen, bercita-cita atau boleh ngelamun ini ya, alallahi maring Allah azza wa jalla ma'al ifrati sertane sembrono ngeliwati pelanggaran ya. Angen-angen, cita-cita, dia itu ingin mendapatkan rahmat Allah tapi dia itu apa namanya melewati batas-batas yang telah diatur oleh Allah. Aimu mujawazati hadil iktidali, tegese ngeliwati pelanggarane iktidal. Iktidal itu sedengan tadi dia. Jadi kita tidak boleh rojak, terlalu rojak tanpa khauf. Kita tidak boleh khauf tanpa rojak. Jadi harus di tengah-tengah. Kala syairu ngendika sapa syair, min bahril basiti saking bahar basit. Ini ada sebuah syair yang indah ya. Mustabilun fa'ilun, mustabilun fa'ilun, mustabilun fa'ilun, mustabilun fa'ilun. Itu dalam ilmu arut namanya itu bahar basit. Yarjun najata walam yasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Ya. Yarjun najata, ngarep-ngarep sapa wong maring keselamatan, tapi la yasluk, ora ngambah, ora liwat sapa wong masalikaha ing dalane najat ya. Ada orang ingin selamat tapi dia tidak melewati jalan menuju keselamatan itu, berharap surga tapi tidak lewat di jalan menuju surga. Innas safinata, setuhune perahu, kapal laut ya, iku la tajri ora melaku apa safinah alal yabasi ing atase daratan. Mana ada kapal laut kalau lewat di darat? Gitu. Itu kata syair ya. Jadi kalau namanya kapal laut itu harus lewat di laut sana. Itu ada orang ingin menuju surga harus lewat jalannya yang menuju ke surga itu. Ya. Yarjun najata walatas yasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Ya. Nah, demikianlah makalah yang ke-16 ya. Insyaallah berikutnya nanti kita akan membahas makalah yang ke-17. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama ada guna dan manfaatnya untuk meningkatkan iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wastaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi ukumi maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul adhi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana وَفِيلَنَا مَا مَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرُمِ اللهم فأنا بعلمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله اللهم زدنا علما نافعا وقلبا منورا وفهما صحيحا ولسانا ناصيا واعتقادا نقينا اللهم اجعلنا عالما في علمك وصالحا في عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapapun berdosa, toh Allah itu Maha Pengampun.